بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الإخوة رحمكم الله kita masuk di hadis ke-24 وعن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه الترمذي. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau melihat kepada bulan purnama. Beliau berkata, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berdesakan dalam melihatnya. Maka siapa di antara kalian yang mampu untuk tidak dikalahkan dari mengerjakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, maka kerjakan salat itu. Kemudian beliau membaca, maka bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan sucikan dengan memuji Rabbmu. Sucikan Allah dengan memujinya sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Nah, hadis ini hadis yang sangat agung. Ya, padanya terdapat faedah yang luar biasa. Nah, kita lihat kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ada hadis lain di hadis Jibril, bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat sering duduk bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberikan faedah pentingnya majlis ilmu. Pentingnya majlis ilmu. Lihat bagaimana sahabat duduknya bersama Rasulullah. Duduk dengan orang yang mengajarkan ilmu. Nah, tidak duduk dengan ahlu dunia. Tidak duduk dengan orang-orang yang lalai. Ya. Ini pentingnya majelis ilmu. Nah, maka hendaknya kita bersemangat untuk datang ke majelis ilmu. Keutamanya sangat banyak. Ya, seperti hadis yang masyhur di kalangan kita, mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nuzilat alaihim sakinah wa ghashatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man inda. Hadis ini, seandainya tidak ada keutamaan kecuali hadis ini, cukup untuk kita terdorong untuk hadir di majelis ilmu. Nah, sekarang ini banyak orang beralasan, sudah ada radio kok. Ya, sudah ada streaming, sehingga orang mencukupkan diri di rumah. Beda, beda sekali. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, laisal khabaru kal mu'ayanati. Tidak sama berita dengan orang yang melihat, itu beda. Maka perhatikan, orang yang mendengar radio di rumah dengan orang yang duduk di majelis ilmu secara langsung, perhatikan, bedanya jauh banget. Kira-kira kalau mendengarkan radio di rumah kan sambil tiduran kan? Ya enggak? Sambil santai-santai mungkin itu, ya kan? Tapi ada enggak kira-kira kalau orang hadir di majelis ilmu sambil tidur-tidur gitu? Enggak kan? Nah, dari situ juga beda. Artinya kalau kita melihat, ya radio itu sarana dakwah, tapi bukan menjadi hal yang kemudian mengalahkan kedatangan ke majelis majelis ini. Ya darurat lah bahasanya. Kalau memang kita tidak bisa datang, baru kita harus datang. Karena satu hal. Ya, tapi jangan kemudian ini dijadikan sebagai apa? Tameng. Wah, sekarang dengarkan radio aja cukup. Nah, ini tidak benar. Maka kita harus semangat belajar. Ya, semangat belajar. Nah. Itnadara ilal qamari lailatul badri. Tiba-tiba beliau melihat bulan purnama. Kemudian beliau katakan, kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. Maka di sini ada penetapan bahwa kaum mukminin melihat Allah Ta'ala, melihat dua kali, di urasatil qiyamah dan ketika sudah masuk ke dalam surga, dua kali. Nah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri melihat kepada Allah. Nah, kalimat nadhara ila itu menunjukkan maknanya adalah apa? Melihat dengan mata. Karena kata nadhara itu tergantung mutaaddinya dengan apa. Nah, kalau mutaaddi dengan ila menunjukkan apa? Betul-betul melihat. Karena itu ada nadhara fi. Ya, itu maknanya memikirkan. Nah. Jadi menetapkan apa? Bahwa Allah dilihat nanti pada yang melihat. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah terangkan bahwa melihatnya kaum mukminin kepada Allah itu seperti melihatnya mereka kepada bulan. Jadi yang disamakan adalah apa? Cara melihat, bukan objek yang dilihat. Ya, kalian tidak berdesak-desakan. Ini juga menetapkan bahwa Allah di atas. Ya, tak? Kalau masing-masing orang bisa melihat dari tempatnya, berarti yang dilihat itu posisinya apa? Di atas. Ya, coba kalau ayam kecemplung sumur, kita lihatnya bagaimana? Ya mesti desek-desekan karena ayamnya di bawah. Ya. Jadi menetapkan Allah di atas. Kemudian ada keluar. Melihat Allah itu merupakan puncak kenikmatan penduduk surga. Dari sisi pandangan mata. Dari sisi pandangan mata. Adapun nanti puncak kenikmatan penduduk surga dari sisi pendengaran adalah apa? Dia mendengar kalamullah. Allah mengucapkan salam kepadanya, Allah berbicara dengannya. Ini puncak kenikmatan penduduk surga dari sisi apa? Pendengar. Nah, kemudian hadis ini juga mengisyaratkan tentang metode pendidikan yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, Rasul adalah muallim, Rasul adalah seorang pengajar. Lihat, beliau waktu itu apa? Melihat bulan purnama, terus mengatakan apa? Kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi tempat belajar itu di mana, tidak harus di ruang kelas, dimanapun, selama situasi kondisi itu mampu memungkinkan untuk diadakan pembelajaran, di situ Rasulullah mengajar. Rasul pernah mengajar di atas keledai, ya kan? Rasul mengajar di Arafah, Rasul mengajar di rumah, Rasul mengajar di masjid, ya kan? Tidak tempat. Jadi tidak harus di dalam kelas pembelajaran itu. Nah, bahkan kalau sekarang ini kan orang-orang mengembangkan dengan apa? Outing kelas kan, malahan belajar di luar kelas, ya kan? Ya malah seperti itu. Ya, bahkan di mana itu ada sekolah alam. Ya, sekolahnya tidak di dalam kelas, tapi ya, di sawah, di bawah pohon, ya kan? Seperti itu. Kemudian lihat kecerdikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanfaatkan situasi kondisi untuk mengajar. Ketika melihat bulan, nah, lihat beliau memanfaatkan keadaan itu apa? Untuk menerangkan kepada para sahabat tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah apa? Cara yang sangat efektif, sangat mudah untuk dipahami oleh murid-muridnya. Kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan dulu. Kan efektif sekali. Ya. Kemudian juga Rasulullah menggunakan metode tamfil, permisalan atau mukorona. Kalian melihat Allah seperti melihat bulan. Ini metode yang sangat efektif sekali. Cuman sangat disayangkan kaum muslimin itu kurang menggali ya dalam masalah pendidikan ini. Nah, sebetulnya kalau kita mau ya menggali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita akan dapati apa yang didapatkan ya dalam masalah dunia pendidikan itu semua sudah ada dasar-dasarnya dalam Islam. Antum yang kuliah di FKIP, ya itu ilmunya itu ada semua dalam Islam, ada. Nah, semuanya ada, dasar-dasarnya itu ada dalam Islam, bahkan lebih baik. Nah, cuman sayangnya tadi kita ya kurang dalam menelaah. Justru orang-orang kafir yang mengambil, menelaah, dan mereka kembangkan, lalu diklaim ini hasil kita. Karena semua anda. Jangan dipikir Rasulullah tidak memperhatikan sisi-sisi kejiwaan murid-muridnya. Ada semuanya. Nah, cuma lihat tadi, kita kurang membaca, kurang menelaah. Nah, ya, di hadis yang dulu juga pernah kita baca kan, ketika Rasulullah ingin menjelaskan tentang kasih sayang Allah kepada hamba. Ya, ketika melihat ada seorang tawanan perempuan yang mencari-cari anaknya. Nah, mari katakan Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada anak. Maka mestinya kita sebagai seorang dai, ya, seorang guru harus betul-betul menguasai seperti ini. Bagaimana cara ngajar yang efektif dan efisien? Contoh-contohnya kayak apa? Permisalan yang harus dibuat seperti apa supaya murid-murid kita itu ya, ya maaf-maaf, kita jangan ngajar itu sak-sake ya, sak-sake teko masuk kelas wis tanpa persiapan sehingga yang mau diajarkan apapun kita gak ngerti, ya ini bahaya. Baik. Kemudian hadis ini juga mengingatkan kita tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Fa in istata'tum alla tughlabu 'ala sholatin qabla thulu syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Ya, keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Sebelum terbit matahari, yaitu apa? Sholat subuh. Sebelum tergelamnya matahari, sholat asar. Bahkan Allah tekankan hafidhu ala sholawat wa sholatil usbu. Jaga sholat-sholat itu, khususnya sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Nah, Rasul katakan man sholal barjaidah halal jannah, barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, dia akan masuk surga, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat asar dikatakan waktu dingin, Rasul. Bagaimana? Ya, dia lebih dingin daripada sebelum asar. Anda percaya, silakan tanya kepada para pekerja-pekerja itu. Pekerja yang kerja bangunan, kerja di sawah. Itu dia akan merasakan perbedaan suhu yang luar biasa antara sebelum asar dengan setelah masuk waktu asar. Juga banyak orang terlena dengan pekerjaannya. Wah, enak ini kerja. Setelah masuk itu sehingga terlena, asyik dengan pekerjaan. Sebagaimana orang terlena dengan tidur dari sholat subuh. Tapi ini bukan berarti sholat itu hanya dua itu toh ya. Semua dijaga lima itu terlebih dua ini. Nah, ya. Kemudian Rasul membaca fasbir ala ma yaqulun, bersabar atas apa yang mereka ucapkan. Ini mengharuskan kita untuk bersabar. Sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika beramal, sabar ketika berdakwah. Karena apa? Orang komentar tuh banyak. Banyak. Ya. Kita taklim, kita belajar, itu aja orang yang komentar gitu. Nanti ketika kita beramal, orang juga akan komentar. Apalagi ketika kita sudah mulai berdakwah, maka kata Allah, fasbir ala ma yaqulu, bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Ya, jadi enggak usah galau, enggak usah kepikiran ini itu. Asal amalan yang kita lakukan itu benar, kita niatkan ikhlas untuk Allah Ta'ala, selesai. Ngapain kita ngikuti komentar orang? Nah. Memang kadang menyakitkan komentar orang. Nah, kita harus bersabar. Apa yang kita alami masih jauh dari apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Bayangkan Rasul yang semula dikatakan Al-Amin, nah kok setelah itu dicap sebagai pendusta, itu kan ya sakit banget Pak itu. Ya enggak? Nah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan sucikan Allah dengan memujinya sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam. Artinya di sini sholatlah kamu untuk Allah. Ya, sholat disebut dengan tasbih. Ya. Maka dari ayat ini pula atau hadis ini, bahwa ada anjuran untuk menjaga sholat, sholat lima waktu, khususnya sholat subuh dan sholat asar. Karena ini juga apa ya, waktu pergantian malaikat itu di waktu subuh dan waktu asar. Nah, ya. Kemudian bahwa menjaga sholat itu merupakan sebab untuk kita melihat Allah Ta'ala. Ya. Menjaga sholat menjadi sebab untuk melihat Allah. Sehingga barang siapa yang tidak menjaga sholat lima waktu, maka apa? Dia tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah. Nah, menjaga. Jangan sampai kita lalai. Ya, jangan sampai kita lalai. Nah. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, lalai dari sholatnya. Nah, ini ada tafsir yang sangat indah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menafsirkan apa? Lalai dari sholat itu dengan tiga penafsiran. Yang pertama, lalai dari waktu pelaksanaannya. Jadi dia menunda sampai ketika ini, sampai keluar waktunya. Yang kedua, lalai dari gerakan-gerakannya, pelaksanaannya itu tidak tumaknina dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling sulit, gitu apa? Lalai dari kehadiran hati dalam mengerjakan sholat, sehingga sholat itu seakan-akan ya hanya gerakan fisik, hanya bacaan tanpa makna. Ya, beliau bawakan hadis yang berkenaan dengan apa? Sholatnya orang munafik. Ya, orang munafik apa? Yuraqibuna shams. Dia melihat matahari gitu loh. Ya kan? Nanti ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, baru dia sholat. Dan sholatnya apa? Cepat seperti apa? Ayam memakan makanan itu. Sehingga mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, dari pensifatan Rasulullah terhadap sholatnya munafik, maka didapatkan tiga kelalaian dalam sholat. Jadi apa? Dari sisi waktu, dia tidak sholat kecuali ketika waktu sudah mau habis. Dengan sholat asar itu tidaklah dikerjakan kecuali ketika matahari sudah mau tenggelam. Sholat subuh juga demikian. Ini sisi waktu, sahud dari sisi waktu. Berapa tadi gerakan sholatnya cepat seperti ayam mematuk. Berarti tidak ada tumakninah. Ya kan? Kemudian yang ketiga apa? Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini apa? Sahun dari siapa? Hudur qalbi shalah. Nah, ini yang poin ketiga ini yang kita harus perhatian betul. Masalah waktu insyaallah ya gampang lah. Kita sholat untuk pelan itu ya insyaallah mudah. Tapi untuk kehadiran hati, kadang-kadang kita tuh sholat terus kira-kira nggak tahu kemana, gitu, sampai embuh jumlah rekaat itu untuk kira-kira itu lah iya pak, ya kan? Ini kemana hati kita? Sehingga bacaan-bacaan sholat kita itu seperti orang melindur aja, ya kan? Maka Syekh rahimahullah ya menasihatkan untuk masing-masing kita mempelajari, memahami bacaan-bacaan sholat. Insya Allah kalau kita paham bacaan-bacaan sholat, kita akan, hati kita akan terikat. Ya, ketika kita sholat sendiri, kita baca Fatihah, kita kan, wong kita memperhatikan makna-maknanya, kita ngerti maknanya, sehingga kita, hati itu terikat untuk memahami. Yang lebih berat itu kalau kita jadi makmum. Makmum sholat jahr, ya, imamnya baca panjang, suratnya kita gak kenal. Artinya surat yang kita gak hafal, atau yang kita hafal tapi kita gak paham, kira-kira pikiran kita kemana? Kira-kira pernah kita, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, pernah mendengar atau menonton siaran berita pakai bahasa Mandarin? Pernah nggak? Gimana sikap antum? Hah? Yo pun mata ini yo. Pindah channel kan begitu. Kenapa nggak paham? Ya kan sama toh. Antum sholat, imam membaca ayat surat, kita nggak paham artinya. Kira-kira hati kita kemana? Ya wis mikir liane wae, wong yo rapal, wong yo gak ngerti. Kan gitu. Nah, ini. Itu yang baik. Maka saya nasihatin apa? Ayo pelajari bacaan-bacaan Al-Qur'an. Bacaan-bacaan. Untuk mengikat hati kita supaya terus hadir dalam salat kita. Bab kalau enggak itu ibaratnya sholat tanpa ruh. Ya, sholat yang kosong hanya gerakan-gerakan fisik tok. Maka yang seperti ini bagaimana mau bisa diterima sholat kita? Maka ya nantilah insya Allah ya, di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala kita mungkin akan tambah waktunya. Baik, kemudian kita masuk di hadis ke-25. Hadis 25 ini sebenarnya masih ada kaitan dengan hadis ke-23 kemarin tentang masalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ke-23 kemarin apa? Kalau Allah mencintai seseorang, Allah panggil Jibril, Allah beritahukan Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan olehmu. Satu Jibril panggil seluruh penduduk langit. Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka seluruh penduduk langit mencintainya. Ya kan? Kemudian setelah itu apa? Setelah itu diletakkan kecintaan ya kepada seluruh penduduk bumi. Nah. Maka di sini hadis 25 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha tabaraka wa ta'ala qaal man adani waliyan faqad adantu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya min ada'i maftaratuhu alaihi Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha. Wa la in sa'alani la'utiyanna wa la ista'adani la'uidanna wa ma taraddadu wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu wa la budda lahu minhu. Rawal Bukhari. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis hadis qudsi. Ya. Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya. Aku umumkan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding dia bertakarrub dengan melakukan apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi sini apa? Bentuk pendekatan diri yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Dengan mengerjakan perkara yang wajib. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah sampai aku mencintainya. Maka ketika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi pandangannya yang dia melihat dengannya, aku menjadi tangannya yang dia memegang dengannya, aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku beri. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, demi Allah pasti saya lindungi dia. Dan tidak ada sesuatu yang aku benci, yang aku tidak suka, yang harus aku lakukan. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah itu tidak suka, tetapi Allah harus lakukan. Gitu apa? Mencabut jiwa seorang mukmin. Ini sebenarnya Allah gak suka. Kenapa? Sebab seorang mukmin kalau dia hidup, semakin banyak ibadah-ibadahnya. Ya. Maka dia tidak suka dengan kematian, dan aku tidak suka dengan kejelekannya. Tetapi ini harus saya lakukan. Mencabut jiwa seorang mukmin. Baik, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis adzim. Hadis yang sangat luar biasa. Perhatikan, barang siapa memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepada. Nah, berarti di sini apa? Peringatan keras. Jangan sampai mengganggu wali Allah. Jangan sampai mengganggu wali Allah. Mengganggu dengan ucapan, apalagi dengan tindakan, perbuatan, lebih-lebih gak lagi. Ya, apalagi sampai membunuh. Wah, ini bahaya ini semua. Ya. Karena apa? Memusuhi, mengganggu wali Allah, ini sama saja menantang perang dengan Allah. Nah, terus modalnya apa kita kok nantang perang sama Allah Taala ini? Nah, maka hati-hati. Nah, cuman yang harus diperhatikan, yang dikatakan wali itu siapa? Itu yang penting. Karena banyak orang salah memahami makna wali. Orang itu, umumnya masyarakat itu mengatakan apa? Yang dinamakan wali itu adalah apa? Orang yang punya sesuatu yang luar biasa, dibacok tidak mempan, ya bisa jalan di atas air, bisa terbang hingga di daun pisang. Nah, gitu itu wali. Gitu. Itu ukuran yang ada di masyarakat. Padahal sesuatu yang luar biasa itu ada tiga. Sesuatu yang luar biasa itu ada tiga. Satu, mukjizat. Ini hanya pada para nabi dan rasul. Yang kedua adalah karomah. Sesuatu yang luar biasa yang Allah lakukan terhadap para wali-walinya. Yang ketiga, permainan syaitan, sihir. Ini juga luar biasa. Ya. Maka untuk menilai apakah sesuatu yang luar biasa itu karomah atau sihir, nah ini harus lihat orangnya. Nah, maka kita masuk di sini apa? Penjelasan siapa wali itu sendiri. Allah katakan di surat Yunus 62-63, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan juga tidak mereka itu bersedih. Jadi wali-wali Allah tidak sedih, tidak pula ada rasa takut. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Jadi standarnya seseorang itu masuk kategori wali Allah atau bukan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Keimanan dan ketakwaan. Bukan masalah sesuatu yang luar biasanya tadi. Ya. Jadi kalau ada sesuatu luar biasa terjadi pada diri seorang, lihat keimanannya kayak apa, ketakwaannya kayak apa. Dia itu masya Allah, bisa hujan itu enggak basah, hujan terus dia jalan enggak basah, wali tenan ini. Tapi dia mandinya setahun sekali malam surotok, maling enggak ini ya. Setahun hanya mandi satu kali. Ini berarti kan ada penyimpangan. Dibacok gak mempan, tapi gak pernah sholat orang ini. Ini berarti ya bukan wali. Ya kalau terpaksa mau dikatakan wali, ya ini wali setan gitu aja. Ya kan? Lihat orang ini. Ya. Maka kalau definisi wali seperti ini, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, maka berarti apa? Setiap mukmin adalah wali Allah. Ya kita ini juga wali Allah. Wong kita punya iman, kita punya takwa. Cuman tingkat kewalian itu beda-beda. Ya kan? Tingkat kewalian itu beda-beda tergantung tingkat keimanan dan tingkat ketakwaannya. Sehingga wali yang paling top ya Rasulullah. Ya kan? Sebab Rasul adalah orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa. Kan begitu. Jadi tingkat kewalian sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan. Gitu. Ya. Juga tadi ukuran wali itu ini gitu loh. Meskipun tidak terjadi padanya sesuatu yang luar biasa, kalau dia mukmin takwa, ya dia wali gitu loh. Meskipun dibacok ya ketir gitu loh. Wali. Ya kan? Jadi ukurannya bukan luar biasa. Ya. Adapun kalau kemudian Allah berikan karomah, sesuatu yang luar biasa, itu semata-mata keutamaan dari Allah. Ya. Jadi tahu ya, akhirnya perbedaan karomah dengan sihir. Karomah itu semata-mata pemberian dari Allah, karena ketakwaan dan keimanan orang itu. Sehingga tidak ada, ayo belajar ilmu karomah itu tidak ada. Tidak juga melalui latihan-latihan. Wah, latihan kalau bahasa kerennya riyadhah. Ya, riyadhah nafsiyah li husulil karamah. Ya, enggak ada. Karamah itu juga tidak keluar sakarepe dhewe, tidak. Semata-mata pertolongan dari Allah Ta'ala. Beda dengan sihir. Sihir itu bisa dipelajari, Mas. Ya toh? Bisa melalui latihan, bisa dikeluarkan semaunya pemiliknya. Itu bedanya. Ya? Karomah itu juga tidak menjadikan pemiliknya itu kemudian apa? Mencari perhatian manusia, tidak. Justru semakin tawadhu, semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya. Beda dengan orang yang punya ilmu sihir, dipamer-pamerkan. Karena dia pengin dihargai oleh manusia. Nah, maka kembali, barang siapa memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Mengganggu kaum mukminin berarti apa? Menantang perang dengan Allah Ta'ala. Mengganggu. Baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan ataupun dengan sikap. Nah, kemudian dari hadis ini pula kita dapatkan bahwasanya perkara yang paling dicintai oleh Allah dari amal-amal kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah adalah apa? Perkara yang difardukan, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini juga ada penetapan sifat mahabbah, bahwa Allah mencintai. Cuman kecintaan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu pun. Kecintaan Allah tidak sebagaimana kecintaan yang ada pada makhluk. Nah, ya. Maka hendaknya kita betul-betul menyadari ketika kita mengerjakan perkara-perkara yang wajib, ini kita sedang melakukan perkara yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, sholat lima waktu, ya, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, menyambung hubungan. Hah? Pokoknya semua perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya menjelaskan tentang keutamaan amalan nafilah. Ya, keutamaan amalan. Nah, banyak sekali keutamaannya. Kalau dalam hadis ini disebutkan bahwa amalan nafilah yang dikerjakan setelah orang mengerjakan amal yang fardu menjadi sebab kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus seorang mengerjakan amal nafilah sampai aku mencintai. Maka jangan tinggalkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah. Amal yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak masalah. Ya, tidak berdosa. Nah, cuma nanti jangan sampai salah paham. Oh, nanti sibuk dengan amalan apa? Nafilah yang wajibnya apa? Wajibnya apa? Apa namanya? Ketinggalan. Sholat malamnya semangat, subuhnya hilang. Nah, itu gak bener. Ya. Nah. Kemudian hadis ini juga, ya, sering disalahpahami oleh kelompok sufi, ya. Kelompok yang mengatakan manunggalin Gusti Kawula. Allah bersatu dengan makhluknya. Sebab mereka salah paham. Kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Itu dipahami oleh mereka apa? Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu dengan orang yang dicintainya. Jadi paham ini? Padahal enggak. Maksudnya diterang oleh para ulama, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maksudnya Allah memberi taufik kepada orang yang sudah dicintainya tadi, sehingga apa? Pendengarannya itu terjaga. Ya, dia hanya mendengar suara-suara yang baik, ucapan-ucapan yang baik, terjaga dari ucapan-ucapan yang jelek. Matanya hanya melihat kepada perkara-perkara yang baik, dijaga dari melihat perkara-perkara yang haram. Nah, ini, itu maksudnya. Tangannya, kakinya, semua gitu maksudnya. Jadi bukan berarti Allah bersatu dengan hamba itu, bukan. Tapi artinya Allah memberikan taufik seluruh anggota badannya terjaga dari perkara yang diharamkan, hanya mengerjakan perkara-perkara yang baik. Ini kalau Allah sudah mencintainya. Maka monggo kita koreksi diri kita. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang haram, berarti memang belum. Baik itu aja, belum itu aja. Ya. Supaya kita apa? Ayo koreksi diri. Setelah itu apa? Tingkatkan amal-amal kita. Yang wajib kita jaga betul, ditambah dengan yang nafilah. Nanti kalau kita sudah dijaga oleh Allah, nah itu berarti apa? Alamat kalau Allah mencintai kita. Bisa difahami ini ya? Maka hati-hati ya Leko. Ini pentingnya majelis ilmu, pentingnya kita ngaji. Sebab ahlul batil itu punya dalil. Coba, jangan dipikir ahlul batil itu apa istilahnya, sekedar ngomong tanpa dasar. Nah ini kok, orang ini, lihat ini. Orang yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya, mereka pakai riwayat Bukhari ini. Kalau kita gak dapat keterangan seperti ini, kita bantai gimana? Wong riwayat Bukhari. Ayo. Ya. Jadi setiap ahli batil, mereka mesti punya dasar untuk kebatilannya itu ayat atau hadis. Itu pasti. Jangan dipikir gak ada. Nah, masalahnya kita ini piye ngadepi itu gitu. Ya. Harus belajar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan kabar gembira, tidaklah ahlul batil membawakan ayat atau hadis untuk mendukung kebatilannya kecuali di dalam ayat dan hadis itu sudah ada bantahan. Ini kaidahnya. Cuman masalahnya kita ngerti enggak gitu loh. Jadi ahlul batil ketika beralasan dengan hadis ini untuk mendukung wahdatul wujud, sebenarnya sudah ada bantahan gitu loh. Cuman ya itu tadi. Kita ngerti enggak cara menggunakan untuk membantah itu. Ya. Nanti ada loh yang rumit-rumit itu subhatnya. Semuanya. Maka yang dikhawatirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam awal risalah kasus syubhat adalah seorang muwahhid, seorang bertauhid, dia berjalan tanpa memiliki senjata, tanpa punya ilmu. Kenapa? Di sepanjang jalan yang akan dilalui itu ada syaitan-syaitan yang menghadangnya. Nah, kalau dia gak punya senjata gimana menghadapi? Nah, kasih ayat sebentar lah, geblak dia. Loh mas, kok kamu sekarang gak sholat? Oh, sudah yakin kok aku. Orang kalau sudah yakin itu selesai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Perintahnya Allah apa? Sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Nah aku semantep. Piye bantai? Hah? Bantahnya gimana? Nah kalau kita gak ngaji kan gak ngerti. Oh iya bener ya. Wah aku ya melu yakin mas. Jadi aku ya orang sholat susah. Sudah gak ini. Gak ada lagi halal haram. Perintah ibadah itu. Coba ini bantahnya apa? Al-yakin adalah al-maut. Sebagaimana datang dari Rasul, tafsir dari Rasulullah SAW. Juga kalau kamu mengatakan sudah yakin kemudian gak sholat, berarti kamu lebih hebat daripada Rasulullah. Ya toh? Rasulullah itu sampai mati itu sholat. Maksud kamu belum mati sudah gak sholat, berarti kamu lebih hebat dari Rasulullah. Begitu. Nah, bantahan-bantahan seperti ini kita tahu, kita bisa dudukkan kalau kita ngaji. Nah, saya kira orang itu merasa wis rumangsa cukup. Banyak teman-teman itu kalau jajak taklim sibuk ngurus anak, sibuk pengini. Masuk ngaji terus kapan dolane? Iya ana gitu itu ada. Lu sekarang aku kerja, Mas. Dari Senin sampai Sabtu, Minggu itu kan saya pakai untuk dolan. Untuk refresh. Banyak, sehingga ketika ditanya oleh anaknya dikasih syubhat sama orang lain, gak bisa apa. Itu banyak sekali ya. ngawur kata. Nah, jadi ini. Kemudian faedah kedua, kalau Allah sudah mencintainya apa? Doanya mustajab. Dia minta apa Allah akan beri. Dia minta perlindungan Allah akan lindungi. Subhanallah. Ini kalau orang sudah dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini misalnya katakan Pak, wali. Kalau di masyarakat, wali itu idu geni mas. Ngerti idu geni. Apa yang diucapkan itu mustajab. Karena memang ini, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, dia minta apa diberi. Dia minta perlindungan dilindungi. Itu wali. Wali tingkat tinggi. Yang sudah betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keimanan dan ketakwaannya luar biasa. Nah. Ya. Kemudian yang terakhir ada penetapan sikap karihan. Allah benci. Ya, jadi tidak ada yang dibenci oleh Allah Ta'ala dibanding dengan apa? Harus mencabut jiwa seorang mukmin. Jadi taraddud itu asalnya adalah bimbang, ragu. Tetapi ini tidak pantas diartikan seperti itu, karena di bagian akhir dari hadis itu menunjukkan bahwasannya apa? Maksudnya adalah apa? Ketidaksukaan. Ya, aku tidak suka. Ya, jadi hal yang tidak aku sukai adalah apa? Ketika aku harus mencabut jiwa seorang mukmin. Tapi aku harus melakukan kata Allah. Sebab tidak ada kan orang yang kekal itu tidak ada. Nah, ya. Baik, Pak Lekwa, mungkin sampai sini ya. Waktunya sudah habis. Nah, so nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, subhanallah hamdik. Shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.